penuh keikhlasan kepada sesama yang memang membutuhkan. Allah akan membalasnya dari arah yang tak terduga dan melebihi dari yang kita kira. Itu namanya nikmatnya sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida TPI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih atas kedatangan jamaah semua menuju Masjid An-Nida TPI ini. Semoga langkah kaki kita menuju rumah Allah ini dapat mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan acara ini, insyaallah pun sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, sungguh anak merupakan sesuatu idaman bagi setiap pasangan atau setiap keluarga. Bahkan Allah katakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan dunia. Yang namanya perhiasan pasti membuat bangga yang memilikinya. Dan tidak hanya membuat bangga, dia harus menjaga perhiasan itu agar kembali kepada yang empunya dalam keadaan utuh dan baik pula. Begitupun dengan anak-anak kita. Nah, episode kali ini Ustaz Yusuf Mansur akan memberikan kepada kita sebuah kajian tentang tauhid anak. Apa dan bagaimana, insyaallah beliau akan menyaksikan secara gamblang 1 jam ke depan sampai jam 5:30. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa di seluruh tanah air, pagi hari ini saya memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Sidi Ar-Rahman ya. Alhamdulillah udah keluar nih. Ya, yang selama ini kita pelajari, kita kaji ini sudah ada. Yang pada pengen CD ini silakan nanti datang ke TPI besok ya, dengan membawa duit 10.000 ya. Yang pada pengen datang bawa duit 10.000. Saya berkali-kali menegaskan ketika ada yang bilang begini, Ustadz, apa sih yang gak dari Ustadz yang gak dijual? Semuanya dijual. Ya, saya bilang, emang kita kudu jualan. Situ juga kalau ke Mekah, pengen dapat CD Imam Sudais, tetap aja bayar ge 5 real, 10 real. Cuman duitnya buat siapa? Duitnya kalau yang di sonono buat Somalia, ya, buat yang kelaparan di Afrika. Nah, kalau kita yang di sini duitnya buat siapa? Duitnya buat pembibitan penghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah. Kemarin juga saya mendapati alhamdulillah ada ibu-ibu yang ngamuk-ngamuk. Iya, marah-marah. Kan saya katakan begini, siapa yang mau mendownload ya? Mendownload kuliah tauhid, silahkan masuk ke website. Di sana ada kuliah online di wisatahati.com. Lalu dia suruhlah anaknya ke sana. Ternyata begitu masuk dia login ke kuliah online, disuruh bayar 100.000. Marah-marah deh. Apa dia bilang? Lah itu penipuan tuh. Itu kan dagang. Ya emang dagang, emang gak boleh dagang. Yang gak boleh duitnya buat beli mobil. Duitnya buat bangun rumah mewah, bukan buat dakwah. Lagian dagang, emang dagang sih itu ibadah. Ya, emangnya disuruh. Jadi kudu ngegedein banyak husnuzon. Kita dengan cara apa ke dah, kita cari duit. Duitnya itu untuk agamanya Allah. Bela agamanya Allah. Kalau perlu saya bilang, kita bikin donat, jualan pinggir jalan. Duitnya buat yang miskin. Kita jualan pisang goreng, jualan lagi di depan rumah makan. Duitnya buat orang susah. Insya Allah pada pagi hari ini, pemirsa, kita akan belajar tentang tauhid anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya banyak sekali mengajarkan kepada kita, dan juga para nabi-nabi terdahulu tentang bagaimana dan apa yang harus diwariskan kepada anak-anak kita. Ternyata yang diwariskan adalah tauhid. Banyak sekali ayat-ayat yang insya Allah akan kita pelajari dari Selasa Rebo, Selasa Rebo, Selasa Rebo yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan sempat di umur kita ini, kita sempat mengenalkan anak kita siapa Tuhannya. Siapa nanti kelak yang memberikan dia jodoh. Siapa nanti kelak yang memberikan dia pekerjaan. Siapa nanti kelak yang mematikan dan seterusnya. Kita sempat ngajarin anak-anak kita tauhid. Insya Allah ya. Mari kita sama bersiap-siap untuk sama-sama sholat subuh berjamaah. Pahalanya. Oh ini belum azan ya. Ini komersial break dulu. Ya, ya sama-sama nanti kita siap-siap diri kita buat sholat subuh berjamaah. Kita masih punya satu sesi lagi setelah komersial break yang berikut ini. Silahkan. Suatu hari Ibnu Abbas ada di belakang ontaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya aja Ibnu Abbas ya, berarti dia anaknya Sayyidina Abbas radhiyallahu an. Abbas ini pamannya Nabi. Jadi Ibnu Abbas ini anaknya tu paman. Ani bin Abbas radhiyallahu an qala. Dari Ibnu Abbas dia meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Diceritakan Ibnu Abbas, "Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Satu saat saya berada di belakang ontaknya Rasulullah. Kalau kayak kita mah lagi naik motor gitu ya, goncengan. Paham tuh ya? Atau lagi naik angkot di pangku atau sebelah, atau kalau lagi naik mobil kita nyetir, anak kita di belakang. Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah Ibnu Abbas bercerita. Aku dulu pernah satu kendaraan sama Rasulullah, aku di belakangnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas yang menjadi warisan buat kita semua pada pagi hari ini. Ya ghulam, wahai anakku. Ala u'allimuka. Ini u'allimuka bikalimatin. Aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka kamu akan dijaga oleh Allah. Jagain Allah tuh bagaimana? Ya jagain hak-haknya. Haknya Allah apa tuh? Ya rukun Islam lah, kira-kira begitu. Yang mana bisa pergi haji, tuh pergi haji. Saya gak bisa, saya agak punya duit. Kalau gak punya duit, tuh rumah udah ada sertifikatnya belum? Kalau sudah ada, tidak bisa bilang tidak punya duit. Penuhi hak Allah dulu, jangan penuhi hak kamu dulu. Tidak punya duit, tapi punya mobil. Yang sudah ada PPKB-nya, jual. Penuhi hak Allah. Terus mundur, ya, zakat, puasa, sholat, ini juga kacau nih. Kita sering tidak memenuhi hak Allah. Kita sering tidak menjaga Allah. Akibatnya Allah tidak mau menjaga kita, kecuali sebagai sunnatullahnya saja. Ihfazillaha yahfazka. Yang kedua, fa'idha sa'alta fas'alillah. Kalau kamu pengen minta, minta aja sama Allah. Nah. Yang ketiga, فَإِذَا سْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Jika kalian, jika kamu wahai anakku, kepengen minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa di rumah, tiga kalimat dari Rasulullah ini kepada Ibnu Abbas, ya, jadi kuis hari ini. Siapa yang bisa telepon masuk, terus dia bisa jawab apa tiga perkataan dari Rasulullah ini, hadiahnya adalah Sidi Ar-Rahman. Insya Allah. Ya, siap-siap dah tuh. Silakan telepon kemari. Ya, Ustadz Albar. Ya. Kok jadi Ustadz Abbas? Ustadz Albar silakan. Antum dulu dah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa demikianlah sesi awal tentang bagaimana tauhid anak. Insyaallah pemirsa yang di rumah yang ingin mendapatkan sidir rahman dari guru kita, silakan telepon di 0218779000 atau di 0218779000. Insyaallah bagi pemirsa yang tadi sudah mengingat apa yang disampaikan oleh beliau, insyaallah akan mendapatkan sidir. Kayaknya tidak hanya di rumah Ustaz kali ya, yang di Masjid An-Nida juga bisa juga ya. Kalau yang di Masjid An-Nida kudu beli. Guru beli. Oh, ini keistimewaan buat Anda semua. Iya. Memang ya sedekah itu kudu dipaksa, Ustaz. Oh. Benar. Kalau kayak lampu merah dah, lampu merah kan ini kita lagi enak-enak jalan nih, disuruh berhenti. Coba mobil-mobil kita, istilahnya begitu kan? Kenapa kita disuruh berhenti? Karena tahu kalau enggak berhenti bisa bahaya. Jadi sedekah maksa itu bagus. Sedekah maksa bagus Ustaz. Bagus, paksa orang buat sedekah. Berarti nanti kita paksa Ustaz semuanya untuk beli. Iya benar. Ya. Insya Allah. Baik pemirsa, insya Allah sebelum kita detik-detik menjelang adzan subuh ini berkumandang, kita akan tetap menyimak acara nikmatnya sedekah ini, yang pastinya bahwa betul dikata oleh Ustaz, ternyata selama ini kita hanya merasa bangga dengan anak kita, tapi belum kita banggakan Allah yang telah memberikan anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan memberikan kalimat-kalimat tauhid, la ilaha illallah dan lain sebagainya, membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata ayun, yang sedap dipandang mata dan sejuk dalam hati kita, yang insya Allah nanti akan menjadi penerus perjuangan kita semua. Kalaulah kita belum cakep tauhid kita, mudah-mudahan anak kita akan melanjutkan tauhid kita dan menjadi orang-orang yang insya Allah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik pemirsa, kita sudah mendekati waktu sholat subuh dan kami ucapkan silakan pemirsa di rumah untuk siap-siap, dan kami di sini sudah dalam keadaan wudu, insya Allah akan melakukan sholat berjamaah. Insya Allah kita kembali lagi setelah kita sholat subuh jamaah ini. Silakan. Genggam kehidupan, yang maha menggenggam rahasia umur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Izinkan, ya Allah, dan berikan kesempatan buat kami agar diri kami bisa mengenal dirimu, ya Allah. Kenalkan dirimu kepada kami, ya Rob. Izinkan dan berikan kesempatan buat kami memperkenalkan engkau kepada anak-anak kami, ya Allah. Kepada keluarga kami, ya Rob. Agar Tuhan, ya kami, hanya engkau, ya Allah. Ketika kami susah, hanya mencari dirimu. Ketika kami bingung, hanya mencari dirimu. Ketika kami punya segudang permasalahan, hanya menyandarkan kepada dirimu, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, sesungguhnya pengajaran pada pagi hari ini, sebagaimana pengajaran pada pagi-pagi sebelumnya, ya Allah, dan yang akan datang adalah pengajaran yang tidak enteng buat kami. Mudah-mudahan kau lah yang memudahkan. Allahumma a'inna, ya Allah. Ajarkan kami, bimbing kami, ya Allah, untuk mengenal dirimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Seger ya kalau habis sholat subuh. Terima kasih buat kawan-kawan dari siapa ya? Katanya ada yang 50 orang datang ya. Siapa? Dari mana tuh? Majalengka. Iya. Alhamdulillah, terima kasih, selamat datang buat yang dari Majalengka dan dari tempat-tempat lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Di sini juga hadir ada guru saya di sini, ada Ustaz Basuni Abdullah. Ada dari Majelis Syifa ya, bersama kawan-kawan ada di pojokan sebelah kiri saya tuh ya, ada Bang Herman ya. Mari kita hadiahkan dulu Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ya, dan sedang membutuhkan pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua ya. Buat sahabat-sahabat saya yang sedang melihat televisi, yang orang tua sedang sakit, Al-Fatihah ini juga untuk saudara semua. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, silakan. Ada yang telepon? Ya. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Yeah. Mana suaranya? Hilang. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Ini dengan Ibu Rasmiati Pak Ustaz dari Papua, Timika Papua. Papua, alhamdulillah. Iya nih, Ibu dapat CD Ar-Rahman nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tapi jawab dulu tuh, apa tuh tadi tiga wasiatnya Rasul? Tiga wasiatnya Rasul apa aja tuh, Bu? Satu. Pak Ustaz. Ya. Terlambat tadi putarnya. Hah? Hampir setiap hari kan putar, tapi kebetulan tadi hari ini terlambat. Oh, gitu. Iya deh, tapi karena dia jauh-jauh dari Papua ya. Nah, dia tetap kita kirim ke sana aja ya. Enggak usah jawab, enggak apa-apa nih. Banyak ya, Pak Ustaz. Kenapa, Bu? Makasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Salam sama warga sana ya. Iya, Pak Ustaz. Bikin spanduk dah, salam dari Ustaz Yusuf Mansur gitu. Ya. Ya, Pak Ustaz, di Iya, iya. Tanya nih Pak Ustaz. Uh-huh. Boleh enggak? Boleh. Gini Pak Ustaz. Selama ini kan saya ikuti ceramahnya Pak Ustaz. Iya. Alhamdulillah, saya terapkan sama anak-anak saya tentang Al-Waqiah. Setiap subuh alhamdulillah mereka sudah sering membaca Al-Waqiah setiap sholat subuh. Subhanallah. Oh, banyak sekali kejadian-kejadian yang saya alami begitu besar Pak Ustaz namanya. Di Papua TPI bagus ya? Iya, alhamdulillah Pak Ustaz. Televisi bagus. Papua Indonesia ya, subhanallah. Iya, Pak Ustaz. Kebetulan di Tembagapura ini bagus sekali Pak Ustaz. Iya, makasih Bu Ros. Doain nih jemaah-jemaah yang hadir di sini ya, iya. Biar istiqomah. Saya pingin loh Pak Ustaz ngajak Pak Ustaz ke sini. Ke Papua? Iya. Tapi katanya bayarannya mahal Pak Ustaz. Nih ya, mumpung saya lagi di TV nih, ada omongan kayak gini. Buktiin, satu aja. Dari sejak saya jadi ustadz, bernawai itu jadi ustadz. Sejak bujek nih kita jadi ustadz. Satu aja. Kalau ada panitia yang saya mintain bayaran, ya, satu aja nih. Sini datang. Datang bersaksi dah, buat masyarakat semua di tanah air. Apa iya Ustadz Yusuf Mansur itu minta duit? Ya. Kalau ada yang pada nipu, mah kita enggak ngerti. Ada IO ini, IO itu, lalu bilang sama gubernur ini, gubernur itu, lalu memanggil Ustaz Yusuf, lewat kita deh, bisa. Berapa duit? 30 juta, 40 juta. Ya Allah. Makanya saya mah suka kagak mau gitu pakai perantara, kenapa ya? Sababnya begitu. Sampai-sampai saya kagak mau pakai manajemen, pakai asisten, pakai ajudan, kenapa ya? Takutnya begininya nih. Ya jadi enggak ada tuh cerita apa ya? Bayaran enggak ada ya. Oh, gitu. Tapi kalau dikasih, iya saya terima. Namanya juga dikasih. Kalau enggak dikasih, ya saya tungguin. Sampai dikasih. Gua enggak pulang dulu. Bohong ya. Iya deh Pak Ustaz. Iya, makasih Boros ya. Enggak ada Boros, kagak ada bayar-bayaran ya. Oh iya deh, makasih. Pak Ustaz, boleh minta doanya enggak buat orang tua saya, Pak Ustaz? Ih, barusan didoain tuh tadi. Oh? Barusan tadi didoain. Iya dah, kita doain lagi beliau punya orang tua. Ya, masih ada ya, orang tua? Sorong, Pak. Iya, Pak Ustaz, di Sorong. Dia lagi ini agak sakit-sakit. Di Sorong? Iya. Iya. Ya udah, tadi mudah-mudahan doa yang tadi tuh ya, bisa jamak iya, ke ibunya beliau juga. Baik, terima kasih. Di belakangnya makasih Ibu Ros ada? Ya, Pak Ustaz ya. Iya, sama-sama ya. Yo. Assalamualaikum. Tunggu kasetnya lo Pak Ustaz. Hah? Tunggu kasetnya lo CD-nya. Iya, CD-nya. Iya. Eh kalau ini bayar nih ya, agak gratis. Gratis. Gratis ya. Gratis ya, benar-benar. Buat dia gratis, buat situ bayar. Ya. Iya, terima kasih. Ada di belakang Bu Ros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya senang nih ada yang ngomong begini, Ustaz bayarannya mahal. Siapa bilang mah? Cuman 100 juta aja kok. Ih, amit-amit deh ya. Saya kemarin dulu, saya ceritakan pernah saya namu ke seorang ulama yang umurnya sepuh banget, udah di atas 100 tahun. Begitu saya datang, dia langsung ngomong, dakwah sing ikhlas, jangan karena bayaran. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini cuman isapan jempol belaka. Kalau ada ustadz-ustadz yang minta bayaran tuh, itu kadang-kadang mudah-mudahan bukan karena dia, tapi karena ada orang-orang mengatasnamakan beliau. Ya, Silakan, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, ya, Pak Ustaz. Dari mana nih? Dari Cilengsi. Cilengsi, alhamdulillah dekat ya. Mm-hmm. Bisa jalan kaki tapi lama. Hah? Jalan kaki. Oh, jalan kaki lama. Iya, benar. Bisa aja nih, Ibu. Saking senengnya itu bisa masuk dari dulu. Baru dapat kesempatan sekarang ini. Ibu siapa namanya dah? Ibu Eti. Nah, Ibu dapat CD Ar-Rahman nih. Ya, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kalau bisa jawab tadi tuh, apa tuh? Tiga wasiat Rasulullah tuh. Pas betulan, pas membuka, pas Pak Ustaz itu. Satu. Dekatlah sama Allah, maka Allah akan selalu dekat dengan kita. Iya, gak apa-apa deh ya, salah dikit ya. Terus, dua. Mintalah kepada Allah, dan mintalah hanya kepada Allah saja. Sip, tiga. Iya. Kan tiga itu, Ustaz, udah. Udah tiga ya? Iya. Iya. Nah, akan denger di sini. Nambahin lagi nanti dikira saya. Iya dah. Ya, nambah-nambah. Siap. Ibu Teti dapat. Eti Cilengsi, iya. Iya, Ibu Teti dapat nih ya, CD-nya Ar-Rahman. Buat pemirsa, ya. Saya yakinkan sekali lagi bahwa kalau emang saya bisa saya jualan, saya jualan. Apa keda kita jualan. Ya, yang salah itu malah yang kagak jualan. Oh, kalau gitu saudara menjual agamanya Allah, ya udahlah, itu mah hanya Allah yang tahu. Apakah kita jualan agamanya Allah apa enggak, itu mah Allah aja udah yang tahu semuanya. Kita semua dagang, kita dagangin aja semua. Multi level kita bikin. Biarin orang ngomong apa kena. Ya bener, Ji. Ini ada toko buku. Ya, situ pada beli nih buku ke toko situ. Lah yang nulis buku atas izin Allah saya. Yang beli buku atas izin Allah juga saudara-saudara semua. Kenapa jadi yang dagang orang lain? Lah karena itulah saya bikin multi levelnya. Cepret bikin, kita dagang dah udah. Ya, supaya situ semua jadi pedagangnya langsung, kagak usah pakai toko buku. Ada yang marah-marah. Tapi itulah rahasianya dakwah. Kalau dakwah semuanya suka, mah tantangannya enggak ada. Ya betul enggak? Kalau semuanya enggak suka, ya udah kita tinggal tidur dah. Tinggal berdoa sama Allah, ya Allah, kita kan dakwah bukan karena orang suka enggak suka, tapi karena wajib. Ya. Fardu kifayah. Kita enggak benar nih, Bu nih. Ini saya kasih tahu nih. Kita ceramah nih ya, bukan karena supaya ibu-ibu suka atau ibu-ibu tidak suka, supaya bapak-bapak suka atau bapak-bapak tidak suka, bukan, tapi karena Allah saja. Perkara suka dan tidak suka itu sama Allah. Baik ya. Masya Allah. Ini ada gempa. Baru aja di daerah Saum Laki, Maluku. 6,8 skala Richter. Ya Allah ya Rahman. Ini hampir 7 ya. Subhanallah. Ayo ibu bapak yang dirahmati Allah, kita berdoa deh. Sesungguhnya tidak ada yang memberikan bala kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah ya Rahman Rahim. Lindungi setiap kota dan kampung di negeri ini ya Allah. Maafkan kami yang sudah terlalu banyak maksiatnya kepadamu ya Rabb. Engkau sudah menyatakan di dalam surat Tabarak. Sudah menyatakan di dalam surah-surah-Mu ya Allah, di dalam al-suci Al-Qur'an. Jangan kau merasa aman bahwa engkau tidak akan menggulung bumi ini. Kau tidak akan membelah bumi-Mu ya Allah. Ya Rabb, subhanallah, pada pagi hari ini kami semua mendengar ada bencana yang terjadi lagi ya Allah di Maluku. Ini pas saudara-saudara kami. Mereka adalah saudara kami ya Allah. Maafkan kami semua ya Allah. Lindungi kami. Jangan berikan ujian yang tidak bisa kami jawab. Jangan berikan kami ujian dan cobaan yang tidak bisa kami pikul ya Allah. Umpama kata ada harta yang kau ambil, maka gantilah. Apabila ada nyawa yang kau ambil juga ya Allah, terimalah sebagai nyawanya orang-orang yang mati syahid. Rabbi firlana warhamna tuma'alina. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya begininya nih yang saya khawatirin sama diri saya juga ya. Kadang-kadang kita lebih khawatir sama masalah gitu loh. Padahal yang harusnya kita khawatirin tuh soal dosa gitu. kita mati ada utang, kata orang nanti nyawanya digantung. Digantung itu bukan karena utangnya, tapi karena sebab dosa dibalik utang itu. Kalau kita sedang ikhtiar, dan kita ada nawaitu yang karenanya kita gak bisa bayar, Allah mah ghafurur rahim. 1000 kali itu manusia kagak bisa bayar, dan si manusia yang satu gak mau memaafkan, ada aja kejadian nanti. Ya, menjelang dikuburnya ada yang memerdekakan si fulan, utangnya ada yang dibayarkan. Atau Allah kasih keikhlasan di hati orang-orang yang punya piutang itu, lalu kemudian diikhlaskan. Ada. Nah, ini nyambung nih ke apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Coba pemirsa di rumah buka surah Al-Baqarah. Ya. Ayatnya ayat 131. Ayat 131. Ketemu? Udah ketemu? Ah, apa bunyinya? Idh qala, betul. Yuk, kita ngaji dulu bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu Pak? Susah ya nyarinya ya? Matanya enggak bawa mata. Ya 131. Iya ini dia. Nah nih. Nih, kelihatan enggak? Remeng-remeng. Kalau gitu sini, kasih yang ngelihat. Mana yang ngelihat? Nih. Yang tak pegang. Antum pakai ini ya, pakai telinga. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wawassabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna. Itu fala apa wala? Fala. Fa, betul ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya Allah, ini ayat nih yang mendasari pesantren Darul Quran. Ya, pada tahun ini membuka program i'dad sebagai penyempurnaan dari santri-santri taruna. Jadi buat pemirsa ya, ajarkan anak-anak tauhid. Jadi sekarang nih di Darul Quran yang mau masuk ke Darul Quran, kita tahan dulu setahun. Jangan langsung megang buku pelajaran. Kenalin dulu tuh siapa Tuhan kamu. Ya? Tujuannya apa yang belajar, cita-citanya bagaimana, yang bisa nganterin siapa. Setahun nih, setahun kita perbaiki dulu tauhidnya. Salah satu inspirasinya adalah ayat ini. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika kemudian Allah mengatakan kepada Ibrahim, aslim, berserah dirilah kamu, masuk Islamlah, kira-kira begitu. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Naam, iya, aku menyerah kepada engkau ya Allah, Tuhan alam semesta. Saya perhatikan ya, dalam konteks kekinian ya, pelajaran tauhid ini memang luar biasa, Pak. Ntar nih kalau sempat nih ya, habis commercial break, kita coba angkat satu kisah ya, bagaimana pengajaran tauhid itu sudah berhasil membuat seorang anak manusia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita suka enggak tahu jalan sih. Kenapa kita disyariatkan membaca suratul Fatihah? Salah satu ya rahasianya adalah kita diperkenalkan terus sama Allah gitu. Minta petunjuk terus gitu. Ntar deh ya, kita coba iklan dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, silakan kalau yang mau ke kamar kecil dulu, jangan lupa balik lagi. Jangan lamaan di kamar kecil ya. Nah, kita terusin lagi habis commercial break yang berikutnya. Jadi satu hal yang saya ingatkan kepada diri saya dan kepada pemirsa semua di rumah, sudahkah kita mengajarkan tauhid kepada anak kita? Kalau sanggup, ajarkan sendiri. Kalau tidak sanggup, bawa dia ke kiai. Kalau sanggup, ya kenalkan sendiri. Kalau tidak sanggup, anterin ke pesantren. Biar dia kenal sama Allah tuh. Gak apa-apa berpisah satu tahun, dua tahun istilahnya begitu. Tapi ntar berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Daripada barang-barang sama kita, barang-barang juga masuk neraka. Lah anaknya pengen nonton konser, dianterin sama orang tuanya. Coba. Iya kalau konsernya nasyid mah ya gak? Ini kalau konsernya kagak juntrungan yang gak benar. Udah belum ngajarin tauhid buat anak? Nah kita diajarin nih dari surah Al-Baqarah ini. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Mewasiatkan Ibrahim tuh anak-anaknya. Anaknya Nabi Allah Ibrahim siapa? Ismail, Ishak. Terus wa Ya'qub. Dan begitu juga lah Ya'qub. Apa sih yang diwasiatkan? Nih saya kalau ceramah ini ingat Zainuddin MZ nih. Ingat Kiai Zainuddin MZ. Ini paling favorit nih ceramah ini. Dulu kan ada ceramahnya ya, ma ta'buduna min ba'di, gitu dulu ceramahnya. Saya sampai niru-niru zaman dulu tuh dia. Saking pengennya jadi kayak Zainuddin MZ ya, alhamdulillah mirip dikit ya. Makasih Pak Kiai, mudah-mudahan Pak Kiai panjang umur ya. Mudah-mudahan makin tambah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Benar nih. Ceramahnya kayak Zainuddin MZ dulu ada yang begini nih modelnya. Kalau kita ya begitu mau sekarat masih ingat banda. Ya, lo jangan jual tanah gue ya. Lo jual gue bangun lagi. Gue cekek lo. Udah mau mati ingat banda. Ada yang mau pergi haji pak bu, dikumpulin anak keturunannya. Bukan minta doa, tapi ntar jangan lupa ya yang enoh tagihannya sekian. Ya pintu yang nomor 8 sekian. Kontrakan yang diinget. Sampai-sampai ada jamaah saya, masya Allah, itu telepon. Ya, enggak ada yang salah sih. Telepon, tolong jangan lupa ya nak. Ya pokoknya sesuatu yang dunia terus gitu. Amit-amit pak, jangan sampai kita begitu tuh. Udah nyawa, udah mau hilang itu kita masih ingat banda kita tuh ya Allah. Kalau bisa nih, kayak Ibrahim, kayak Yakub itu. Emang apa sih yang dia kata pada? Ternyata subhanallah, ya bunayya, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumud dina, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah udah milihin kalian semua itu agama, yaitu Islam. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Kita memang tidak hadir pada saat Ya'qub sakratul maut. Tapi Allah memberitakan. Idh qala libanihi. Ketika dia tanya nih anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa nanti nak yang kalian sembah sepeninggal diriku? Jawaban anak-anak yang membuat Ya'qub bisa memejamkan mata dengan tenang. Qalu, mereka semua berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Wa nahnu lahu muslimun. Jangan khawatir wahai Abah. Kami semua menyembah Tuhanmu dan Tuhannya bapak-bapakmu. Subhanallah. Kita tuh ya sering dengar omongan begini. Anehnya kalau mati udah tenang, Ji. Udah pada aneh pernahin semuanya. Sampai yang paling kecil udah kita kasih rumah. Ada orang yang membelikan berlian buat anaknya. Apa dia kata? Ini berlian buat dia nanti nikah. Allah Karim. Kagak ada yang salah sih. Tapi mbok kenalkan dulu. Nah, ini berlian buat kamu. Ya memang dia sanggup, kita jangan ngiri. Emang dia bisa beli rumah, kita jangan cemburu. Tapi mbok kenalkan dulu. Kenalkan Allah di balik hadiah itu. Ya gak apa-apa juga. Ya, namanya juga emang orang mampu. Oh kalau saya sih, Ustaz, kadah. Gak mernah-mernahin rumah. Ya lu aja belum punya rumah. Emang begitu. Benar loh, kenalin itu. Saya bilang kalau anak kita mengenal Allah Tuhannya, hidup dia lempeng, gak ada susahnya. Sekarang jangankan anak kita, kitanya saja tidak kenal sama Gusti Allah. Ada SMS masuk nih, tetet masuk, kita lagi kerja. Depannya sih enak, assalamualaikum bang, mudah-mudahan abang lagi sehat. Kerjaan mudah-mudahan lancar semua. Sampai situ enak tuh, ujungnya gak enak. Bang, di rumah bakalan datang emak bang. Kalau boleh nih pulang, bawa duit bang 2 juta. Tuh, kalau kita kenalnya sama orang keuangan, pasti kita langsung kasbon Ji. Kalau kita kenalnya sama teman yang punya duit, pasti kita udah ketok-ketokin dia. Weh, ada duit gak lo? Berapa? 2 juta. Kalau ada gue minjem dah. Coba. Apakah itu Tuhan? Tuhan dia tuh. Yang diingat pertama kali itu. Tuhannya dia tuh. Coba kalau dia kenal sama Allah. Yang ngirim SMS, Allah. Ada sekian anak. Ya? Kenapa emak saya, mertua saya datangnya ke istri saya, anaknya. Pasti ada sesuatu. Tinggal merem dah. Tinggal berdoa dah. Ya Allah, Engkau yang Maha tahu, emak datang dalam keadaan saya gak megang duit. Tapi saya gak mau mengecewakan dia, ya Allah. Saya minta kepadamu kalau emang ngirim emak datang ke sini, kirim juga lah duit untuk saya, ya Allah. Salat dah 2 rakaat buat emak kita dah tuh. Salat sunnatul hajat, ya Allah. Saya mau hajat 2 rakaat supaya saya bisa membahagiakan emak saya. Cakep. Kenalnya sama Allah. Dan dia gak kenal sama yang lain. Dia kenal sih, pagi-pagi tuh ada yang ngomong, alhamdulillah Ji, subhanallah, sedekah tuh subhanallah. Bahkan sedekah tuh bisa membuat kocokan namanya, nama aneh semua. Aneh keluar tuh duit tuh, arisan, padahal aneh semalam sedekah, anda doa sama Allah. Dia yang kita kenal, bukan Allah. Begitu dapat SMS, kita ingat teman yang baru dapat arisan, ya. Kalaupun kita kenal sama dia, kita gak mau ketok pintu dia, lihat. Nasihatnya Rasulullah kepada Ibnu Abbas, kalau emang mau minta, minta sama Allah aja udah. Kalau mau begini sholat hajatnya, ya Allah, saya tahu nih dia punya duit tuh. Kalau bisa dia nanya sama saya dah. Eh, gue lagi punya duit nih. Butuh duit enggak? Kalau bisa begitu ya Allah. Iya, dialognya begitu. Eh, benar loh, Pak. Ya Allah, ini koran ada lowongan pekerjaan. Kalau bisa ya Allah bikin nih dia nyari saya bagaimana kayak ceritanya. Kalau Bapak yakin terjadi, Pak. Oh, gimana aja kayak ada nyangkutnya gitu. Tiba-tiba set dapat. Tapi kalau gak kenal ilmu gendam yang begini modelnya nih, oh situ rugi. Ini kan gendam syariat namanya. Bacain, kalau saya nyatain cinta duluan sama dia, gak lucu nih ya Allah. Bikin ya Allah supaya dia yang menyatakan cintanya pada aku ya Allah. Cakep ya. Udah, habis sholat dua rakaat, santai aja udah. Nih, ada beberapa ayat sebelum di belakangnya ya, saya bacain ya. Nanti ketemu ada kalimat, bala man aslama. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau emang orang itu sudah aslama, udah serah sama Allah, udah ngapain lagi minjem, santai aja santai. Selesai nih Pak, Bu. Jam kantor selesai, bubar, pulang. Coba kalau orang gak kenal Tuhan mah. Dia takut sama emaknya, takut sama emaknya. Gue gak enak Jip pulang, kalau pulang. Kenapa gak enak? Emak gue pasti tuh udah ada di rumah. Tapi karena kita udah pasrah sama Allah, wahuwa muhsinun, udah berbuat baik dalam bentuk amal soleh tadi sholat. Ada duit seberapa di kantong dia sodako, dia pulang aja udah jalan, nemuin aja emaknya. Sampai rumah tuh emak belum datang. Si bini kemudian nyambut nih kita. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang maaf ya. Tadi saya SMS abang belum sholat. Saya istighfar sama Allah. Kenapa ayah ngadunya sama abang? Kudunya ayah ngadunya sama Allah. Kenapa? Percuma selama ini ngadu juga gak ada duitnya. Lakinya langsung megang hidung tuh. Bini. Bisa aja lu. Udah tahu emang gue gak punya duit, 60 SMS. Makanya bang saya istighfar. Tadi saya udah sholat 2 rakaat bang. Saya berdoa supaya abang pulang bawa duit. Gimana bang? Bawa duitnya. Alhamdulillah deh, kagak ada. Ya, sebagai istri yang saleha, yang udah ngaji tauhid dinikmatnya sedekah. Apa dia marah-marah? Gue sholat gak sholat sama aja. Bang, abang. Nyesel gue kawin malu nih bang. Kau tahu begini, pokok kain masuk Mansur aja. Sebagai istri yang saleha, yang tiap Selasa Rebo ngeliat tuh TPI, apa dia bilang? Bang, saya udah sholat, saya udah doa sama Allah. Abang juga saya yakin, udah pasti berdoa sama Allah, udah sholat pada Allah. Insya Allah ya bang, mudah-mudahan emak datang ke sini dalam keadaan yang udah Allah lindungin. Ya dah, udah gak pikirin apalagi kecuali mendoakan emaknya supaya nyampe. Nih lihat orang yang kenal sama Allah subhanallah akan aturkan segala-galanya. Emaknya datang, wajahnya wajah bukan orang minjem duit. Kan kalau orang minjem duit layannya enggak? Mukanya beda Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak emak. Subhanallah, lo mah miskin hamil terus. Ya. Nih. Gue buat tentengan nih, buat cucu, ya. Lo masak deh tuh, biar makan malam sama emak dengan masakan yang emak beli dari pasar. Enggak lo cerita duit. Sampai kita bingung jadi mantu nih. Kita udah nunggu deg-degan nih. Mantu sini, terima SMS dari gue. Gitu ya. Tapi ini enggak ada. Sampai kemudian si mantu pas makan malam ngomong. Mak, mohon maaf ya. Emak tadi ngabarin ke istri saya ngabarin ke saya. Allah. Saya gak bisa ngasih duit sama emak. Iya gak apa-apa. Emak udah tahu lu miskin. Emang nasib emaknya begitu. Punya anak empat-empatnya susah. Ya. Tapi sebagai ikhtiar emak. Emak kirim datu SMS. Kali aja ada yang nyangkut. Tapi abis ngirim emak nyesel. Kenapa emak nyari orang? Bukan emak nyari Allah. Cakep. Semuanya cakep. Mantunya cakep. Anaknya cakep. Mertuanya cakep. Ustadznya juga cakep lagi. Wah. Kan main. Pagi-pagi agar yang muji. Karena cakep semua, wala khaufun alaihim wala hum yahzan. Begitu istighfar dilontarkan, datang SMS, tet, Bu Haji, kita kirim dana ya, ambil dah tuh di ATM, ada 6 juta tuh, ambil dah, itu utang saya 2 tahun yang lalu, utangnya sih gak seberapa, cuma 5 juta, saya lebihin 1 juta sebagai redok dari saya, bukan bunga, bukan apa, hadiah dari, oh hadiah kan halal, 6 juta. Apa kata emaknya? Sebelum kesini, emak ambil dah tuh 6 juta. Emak ambil 2 juta, 4 juta sisanya emak bagi buat semua anak emak, termasuk kamu. Nih, kamu dapat 1 juta. Subhanallah. Gitu tuh. Anak kita kalau kenal yang kayak begini, nah, kamu nanti bakalan kuliah. Bukan emak sama bapak yang bayarin kamu kuliah. Tapi Allah, nak. Maka kamu jangan tinggal sholat malam, nak. Kamu sholat malam. Mau doain emak biar emak panjang umur. Mau sholat duha nak, karena bukan emak yang bayarin sekolah kamu, tapi Allah ajarin tuh yang kayak begitu. Kalau kagak sanggup, bawa ke Darul Quran. Sini. Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah, mudah-mudahan saya bisa dengan para asatidz mendidik anak-anak ibu semua tauhid. Gak percaya sama Darul Quran, bawa ke pesantren-pesantren yang lain. Pokoknya menyantren lah, nyantren tuh anak. Biar kemudian dia mengenal Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ya. Kita masih nih membahas tentang tauhid anak. Besok ayah Rabu, insyaAllah. Wabakdu, alih-alih ganti dengan doa penutup, saya benar-benar minta maaf kepada pemirsa. Umpama kata ada janji-janji saya mau ngomong ini, mau ngomong itu, mau ngasih ini, ngasih itu, ternyata tidak terrealisasi. Saya pribadi atas nama cinta kepada anda semua, saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kajian kita tentang tauhid anak pada Selasa ini. Insyaallah besok Rabu kita akan ketemu lagi dalam acara nikmatnya sedekah, yang pastinya ada kelanjutan dari tauhid anak ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga Allah jadikan kita orang tua yang bisa mendidik dan mengajar anak-anak kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sampai nanti kita dipanggil oleh Allah, anak-anak kita masih tetap bertauhid kepada Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah yang kita sembah. Maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.